Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Wa li karimin wa bakhilin fu'ala kada lima dhahahuma qad ju'ila wa naba anhu af'ila'u fil mu'allaman wa mub'afin ghayru dhaka qal. Bagi karim dan juga bakhil, satu jamaknya adalah fu'ala, jam'ul kasranya adalah fu'ala'u. Kadzalima dhahahuma qad ju'ila, demikian pula bagi isim-isim yang menyerupai fa'il dan bakhil, maka dijadikan patut jamaknya di atas wazan fu'ala'u. Wa naba 'anhu af'ila'u fil mu'all, dan bentuk jamak af'ila menggantikan fu'ala'u. Ya, pada wazan fa'il dengan makna fa'il, fil mu'allaman, pada yang lamul kalimahnya huruf illah dan juga mudha'af, huruf yang mudha'af, yaitu yang ainul kalimah dengan lamul kalimahnya sama hurufnya. Wa ghairu dzaka qal, adapun selain itu, selain yang lamul kalimahnya huruf illah dan mudha'af, maka sedikit dijamakan di atas wazan af'ila'u. Kita baca syarahnya. Min amthilati jam'il kasrah fu'ala'u, di antara contoh-contoh jama' al-kasrah adalah wazan fu'ala'u. Wa huwa maqisun bi fa'ilin bi ma'na fa'il, dan dia wazan fu'ala. Ini adalah wazan yang bisa dikiaskan untuk setiap mufrad yang di atas wazan fa'il dengan makna fa'il bukan maf'ul. Iya. Sifatin limudzakkarin. Ya. Atau sifatan limudzakkarin, dalam keadaan ia sebagai sifat. Ya, fa'il ini datang sebagai sifat limudzakkarin, sifat bagi mudzakkar. Ya, sifatnya apakah al-madh seperti karim ataupun az-zam seperti bakhil. Ya. Aqil, sifat bagi mudzakkar yang berakal. Syaratnya ghairu mudha'af wa la mu'tal. Lamul kalimahnya bukan huruf mudha'af, bukan pula mu'tal. Ya. Contoh, dhorifun dhurafa'u, karimun kurama'u, bakhilun bukhala'u. InsyaAllah ini jelas. Jadi, wazan fa'ala adalah wazan yang bisa dikiaskan untuk setiap isim mufrad di atas wazan fa'il dengan makna fa'il yang ia datang sebagai sifat bagi mudzakkar yang berakal, yang akhirnya bukan huruf illah dan juga bukan mudha'af. Wa syara bi qawlihi kadza lima dhahahuma, dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya demikian pula bagi apa yang serupa dengan karim dan bakhil, dijamakan di atas fu'ala, mengisyaratkan kepada bahwasanya ma syabahahu fa'ilan fi kaunihi wazan fa'il, yang menyerupai karim ataupun bakhil, wazan fa'il yang menyerupai karim dan bakhil, fi kaunihi dalan, pada kaunihi, keadaannya di mana ia menunjukkan kepada makna huwa, yang mana makna tersebut adalah kal ghorizah, seperti makna ghorizah, watak, tabiat, pembawaan, yujma' ala fu'ala, maka dia fa'il dengan makna ini, makna ghorizah, dijamakkan di atas fu'ala'u. Contoh, aqil, uqala'u. Ya. Salih, sulaha'u. Syair, syu'ara'u. Ditambahkan dalam catatan kaki, contohnya, la'im, lu'ama'u. Suja', suja'u. Ya. Hal musyabahah itu kata kuno lafziyah, ditambahkan di sini, dan musyabahah kadang sifatnya lafziyah, yakni wazannya sama dan maknanya gharizah, dan kadang maknanya saja yang sama, kemudian dijamakkan di atas apa? Wazan fa'ala'u. Kemudian wa yanubu an fa'ala fil mudha'afi wal mu'tali af'ila, menggantikan dari fa'ala pada yang mudhaf dan mu'tal wazan af'ila. Wazan af'ila menggantikan wazan fu'ala pada yang mudhaf dan yang mu'talnya. Contoh syadid. Syadid wazannya fa'il, maknanya fa'il atau muzakkar juga. Untuk muzakkar juga dan di situ makna ghariza juga. Dijamakkan di atas af'ila asyidda. Kenapa? Karena mudhaf syadid lamul kalimahnya dan ainul kalimahnya sama huruf dal. Syadid asyidda. Ya, bukan syudada'u tapi asyidda. Kemudian wali. Ya. Waliyun. Ya, kalau syadid ini mudhaf, kalau wali ya mu'tal. Ya, mu'talnya. Dijamakkan di atas af'ila. Ya. Af'ila ghaniyun. Aghniya khalilun akhilla. Ya, insyaAllah ini jelas. Kemudian waqad yaji'u af'ila'u jam'an li ghairi ma dzukir, dan kadang bentuk jamak af'ila datang sebagai bentuk jamak untuk selain yang telah disebutkan, untuk selain fa'il yang mudhaf dan fa'il yang mu'tal. Tapi itu jarang. Contoh nasib, ansiba'u. Padahal di situ akhirnya bukan huruf illah dan bukan, tidak ada juga di situ mudhaf. Hayyin ahwina'u. Tapi itu sedikit. Shadiq asdiqa'u. Kalau secara kiasnya kan fa'ala'u. Tapi datang dari sananya di atas wazan af'ila. Bukan fa'ala. Ini insyaAllah jelas ya. Wali karimin wa bakhilin fu'ala kaza lima dhahahuma qad ju'ila wa naba anhu af'ila'u fil mu'al laman wa mub'afin wa ghairu zaka qal. Bagi karim dan bakhil wazan jam'ul katranya fu'ala, demikian pula dijadikan bentuk jamannya fu'ala untuk yang semisal karim dan bakhil, kemudian menggantikan dari fu'ala wazan af'ila pada yang mu'tallamnya dan yang mudha'af. Untuk yang selain itu, maka wazan af'ila itu sedikit. Kemudian bait berikutnya, fawa'ilun li fa'alin wa fa'ali wa fa'ila'u ma'na hikahili. Fawa'ilun. Fawa'il adalah bentuk jamak dari fa'al, wazan fa'al. Ya. Bentuk jamak dari wazan fa'al. Wa fa'al dan juga bentuk jamak dari wazan fa'al dan juga bentuk jamak dari fa'ila. Bersama contoh kahili. Ya. Bersama contoh kahili. Kahil orang yang sudah berumur antara 30 sampai 50. Ya. Kadang juga iya. Jadi kahil adalah orang yang sudah berumur 30 sampai 50 tahun. Ya. Jadi kadang bermakna juga kahil bagian atas punggung, dekat leher. Ya, bagian atas punggung, dekat leher. Dari sana ada makna yang lain. Wa haidin wa fahilin wa fa'ilah. Kemudian haid, yani fawa'il juga datang sebagai bentuk jamak dari haid. Isim fa'il untuk mu'annas tanpa sa. Dan juga sahil yang meringkik. Nanti akan ada penjelasannya sifatnya itu yang orang akil. Wa fa'ilah dan juga fawa'il bentuk jamak dari fa'ilah dengan hak ta'nits. Wa syadza fil farisi ma'ama ma'salahu, dan syadz sedikit fawa'il dijadikan sebagai bentuk jamak dari faris, sifat yang sifat mudzakkar yang berakal. Ya, yang di atas wazan fa'il itu sedikit. Ma'ma ma'falahu bersama yang semisalnya. Saya ulangi. Jadi bentuk fawail atau wazan fawail adalah bentuk jamak dari yang pertama fa'al, yang kedua fa'al, yang ketiga fa'ila'u, yang keempat kahil, yang kelima ha'id, yang keenam sahil, yang ketujuh fa'ilah. Adapun yang kedelapannya bentuk jamak dari faris dan yang semisal faris, yaitu sedikit. Baik, kita baca saja penjelasannya. Min amtilati jam'il kasrah fawail, di antara contoh-contohnya jam'il kasrah adalah fawail, wazan fawail. Wa huwa ismun ala fa'al, dia fawail adalah bentuk jamak bagi setiap isim yang di atas wazan fa'al. Ya, contohnya jauhar, jawahir, hiasannya. Aw ala fa'al, atau fawail bentuk jamak dari fa'al. Contoh taba', ya. Taba' dijamakkan menjadi tawabi'. Taba', cap, ya. Tanda atau yang perangko atau semisalnya. Taba', tawabi'. Atau fawail juga adalah bentuk jamak dari mufrad yang di atas wazan fa'ila, ya. Fa'ila seperti qasi'a'u, qasi'a'u jamaknya qawasi' fawail. Nomor 2 di situ dijelaskan makna qasi'a adalah jihru al-yarbu', lubang yarbu', ya. Sejenis tikus tapi dia lebih besar dan dua kakinya ataupun ya kakinya lebih panjang daripada tangannya. Bagian belakangnya lebih panjang daripada tangannya, daripada depannya. Aw ala fa'il, atau yang di atas wazan fa'il. Contoh kahil, kawahil. Ya, tadi sudah lewat. Ya, makna dari kahil. Sebelah atas punggung, ya, sebelah atas punggung atau punggung atas, ya. Atau bagian atas punggung. Wa fawa'il aidan jam'un, wa fawa'il aidan jam'un li wasfin ala fa'ala fa'il. Jadi yang pertama fawail adalah bentuk jamak dari fa'al, ya, jauhar, jawahir, atau bentuk jamak dari fa'al, taba', tawabi', atau bentuk jamak dari fa'ila, tawsi'a, tawsi', atau bentuk jamak dari fa'il, kahil, jawahir. Fa'ilnya bukan sifat dari mudzakkar, ya, karena kalau sifat dari mudzakkar jamaknya mudzakkar salim, sudah lewat. Wa fawa'il aidan jam'un li wasfin ala fa'il, dan juga fawa'il adalah bentuk jamak bagi setiap wasf sifat yang di atas wazan fa'il. In kana li mu'annatsin aqil, apabila sifat tersebut diperuntukkan untuk mu'annats yang berakal. Ha'id, hawa'id, ya. Atau untuk yang mudzakkar tapi tidak berakal. Sahil, meringkik, budak, sifat dari budak yang meringkik. Sawahil, nah itu. Fa'in kana al-wasfu alladhi 'ala fa'il li mudzakkar 'aqil, adapun kalau wasfnya yang di atas wazan fa'il adalah untuk mudzakkar yang berakal, maka lam yujma' 'ala fawa'il, tidak boleh dijamakkan di atas wazan fawa'il. Maka syadz faris dijamakkan dengan fawaris, sifat bagi seorang penunggang kuda, ya, ahli dalam apa, berkuda. Karena dia sifat bagi laki-laki, ya, secara kiasnya, ya, farisun, pakai mudzakkar salim. Tapi datang dari sana, jadi orang-orang dijamakkan faris di atas fawaris, dan itu syadz, jarang. Sabit, sawabit, ini juga untuk sifat mudzakkar, orang yang sabit, ya, biasa sabit, menang, unggul, mendahului yang lainnya, ya. Juara. Kemudian wa fawa'il aidan jam'un li fa'ilah. Fawa'il juga adalah bentuk jamak dari fa'ilah. Fa'ilah isim fa'il untuk muannas dengan tambahan hak ta'nits. Sahibah, sahib. Fatimah, fawatim. Nah, itu tinggal dihafal wazan-wazannya. Fawailun li fawalin wa fa'ali wa fa'ila'u ma'na fi kahili wa ha'idin wa sahilin wa fa'ilah wa syadza fil farisi ma'ama mafalah. Mungkin teringat saja kita pembahasan ya, berkait dengan wazan-wazan ini. Tinggal dihafalkan saja. Kemudian pada bait berikutnya beliau berkata, wa bi fa'ila jama'an fa'ala wa shibahu dzata in muzalah. Dengan wazan fa'il, dengan wazan fa'il wa ijma'an fa'ala, jamakanlah fa'ala. Ya. Dengan wazan fa'il maka jamakkanlah fa'ala. Wa syibhahu dan yang semisal fa'ala. Zata'id al-muzalah, apakah dalam keadaan wazan tersebut memiliki tak akhirnya atau dibuang taknya. Ucapan an-nadhim di sini wa syibhahu difahami darinya empat wazan ya, yang semuanya dengan ta. Yang pertama fi'alah, jadi yang semisal dengan fa'alah, ataupun ucapan beliau ya syibhahu dan yang semisal fa'alah mencakupi empat wazan dengan ta semua. Contoh yang pertama fi'alah, risalah, rosail ya. Kemudian fu'alah ya, fu'alah, zu'abah, zawaib. Zu'abah, zawaib. Zu'abah adalah qit'ah minasy'ar al-wasil ila al-udhun, potongan ya, bagian rambut yang nyampe ke telinga. Ada juga yang mengatakan zu'abah adalah sya'run nasibah, ya, rambut yang ada di ubun-ubun ya. Kemudian yang ke empat ya, oh, yang ketiga fa'ilah ya, fa'ilah. Sahifah, sahaif. Sahifah, sahaif. Kemudian yang keempat fa'ulah, hamulah, hamail. Ya, ini hamulah, waminal an'ami hamulah gitu. Unta-unta yang tugasnya membawa barang ya, binatang angkutan. Nah, itu. Jadi dengan fa'il jamakkanlah fa'alah dan semisal fa'alah. Semisal fa'alah tadi ada empat, fi'alah, fu'alah, fa'ilah, kemudian fa'ulah. Ya. Fi'alah, fu'alah, fa'ilah, fa'ulah. Wa min amsilati jam'il kasra, dan diantara contoh jam'il kasra adalah fa'il. Fa'il. Wa huwa li kulli ismin ruba'in bi maddatin qabla akhiri mu'annatsan bi ta. Ah, babitnya fa'il adalah setiap isim ruba'i, setiap isim ruba'i bi maddatin qabla akhirihi, dengan mad sebelum huruf akhirnya. Mu'annatsan bi ta, ditakni dengan ta. Contoh sahabah, awan sahaib. Sahabah adalah ruba'i ya, dengan mad sebelum akhirnya alif ya. Kemudian ditakni dengan ta, sahabatun, sepotong awan. Sahaib. Risalah, rasail. Sahabah ini mengisyaratkan kepada wazan fa'alah, risalah, fi'alah, kunasah mengisyaratkan kepada wazan fu'alah. Kanais, kunasah adalah sampah atau kotoran yang disapu. Suhifah, miknasahnya sapu ya. Suhifah, wazan fa'ilah. Sohaif. Halubah fa'ulah. Halubah, kambing perahan. Halaid. Nah itu, semuanya disebutkan yang dalam syarah ini, lima wazan tadi ya. Awal mujarad minha, berta ataupun kosong dari ta ya. Jadi yang kosong dari ta-nya pun dijamakan di atas fa'il. Contohnya syamal, syama'il ya, syamal, syama'il, arah utara ya, syamal, syama'il. Di catatan kaki disebutkan asy-syamal bi fathis syin ar-rih tahubbu min jihati asy-syamal alladhi huwa 'aksul janub la 'aks al-yamin. Ya. Syamal adalah angin yang bertiup dari arah utara. Ya. Itu lawan dari selatan. Bukan lawan dari yamin. Ya. Lawan dari yamin. Kemudian uqab. Aqaib. Uqab adalah burung rajawali. Wa ajuz. Ajaiz. Ya, ajuz. InsyaAllah maknanya malum. Ajuz. Kemudian Allah sudah faham ya. Wabi fa'il ijma'an fa'alah. Dengan fa'il jamakkanlah fa'alah. Dan yang semisal fa'alah dalam keadaan berta ataupun dibuang ta'nya. Ya. Ma'ajuz itu orang yang lanjut usia, orang yang tua renta, laki-laki ataupun perempuannya. Kemudian pada bait berikutnya beliau mengatakan wabil fa'ali wal fa'ala jumi'a sahra'u wal 'azra'u wal qaisat wal qaisat ba'a wal qaisat ba'a. Wabil fa'ali, dan dengan fa'ali, dan juga dengan fa'ala, jumi'a, alif ini ditlak, dijamakan sahra'u wal 'azra, sahra dan 'azra ya, sahra dan 'azra, dan yang semisal keduanya, 'azra gadis, sahra padang sahara ya. Wal qaisa itba', yang itba' al qaisa. Ikutkanlah Al-Qais. Kita baca syarahnya min amsilati jam'il kasrah fa'ali. Di antara contoh jam'ul kasrah adalah fa'ali. Di antara contoh jam'ul kasrah adalah fa'ali. Dan juga fa'ala, dan juga fa'ala. Wa ishtarikani fi matana ala fa'la isman. Dua wazan ini fa'ali ya, dan fa'ala bersekutu ya. Menjadi keduanya menjadi bentuk jamak fi matana ala fa'la, pada semua isim ya, pada semua kata yang di atas wazan fa'la dalam keadaan ia sebagai isim. Jadi isim yang di atas wazan fa'la bisa dijamakkan dengan fa'ali, dan juga bisa dijamakkan dengan fa'ala. Isyarik di situ fa'ali dan fa'ala bagi fa'la. Bagi fa'la. Kemudian ke sahra. Contohnya sahra bisa dijamakkan dengan fa'ali. Bisa dijamakkan dengan fa'ali. Sahari. Ya, sahari atau bisa juga dijamakkan di atas fa'ala. Ya, sahara. Ya. Ausifah atau fa'alanya adalah datang sebagai sifat. Ya, sebagai sifat. Datang sebagai sifat. Contoh azra sifat. Ya. Dijamakan azra'u, ya azra'u di atas azari dan juga azara. Dan juga di atas azara. Sebutkan di dalam catatan kaki di situ nomor 2. Bi syarti alla yakuna li sifa ala fa'la mudzakkar ala af'al. Ini syarat, ada syaratnya. Sifat yang di atas fa'la ini agar bisa dijamakkan di atas fa'ali dan fa'ala. Seperti azra, azari dan azara. Ya. Yaitu agar alla yakuna li sifa ala fa'la mudzakkar ala af'al. Agar sifat fa'la ini mudzakkarnya bukan af'al. Fa in kana jumi'at ala fu'l fa in kana jumi'at ala fu'l kama salas. Tidak ada yang kurang, fa innahu mungkin di sini. Syaratnya fa'la yang bukan sifat yang muannatsnya adalah bukan sifat yang muzakkarnya adalah ahmar. Seperti yang sudah lewat, kalau fa'la hamra yang muzakkarnya ahmar af'al, maka dijamakan di atas fu'lun humrun. Ya. Nah, ini maksud dengan al-qais di sini maksudnya qiyas, ya. Ijba al-qais, al-qais ijba. Sehingga terjemahannya wabil fa'ali wal fa'ala jumi'a sahra'u wal 'azra'u wal qaisa itba'a. Ya, dengan fa'ali dan fa'ala dijamakkan sahra dan 'azra, dan ikutkanlah qiyas. Ya, ini maksudnya qiyaskanlah apa yang semisal sahra dan juga apa yang semisal dengan 'azra. Ya. Itu yang pertama, isim yang di atas wazan fa'la atau sifat yang di atas wazan fa'la. Kalau sifat tadi mudzakkarnya bukan af'al. Kemudian pada bait berikutnya, waj'al fa'aliyya li ghairi dhi nasab juddidakal kursi tatba'il 'ad. Dan jadikanlah wazan fa'ali, wazan fa'ali li ghairi dhi nasab. Jadikanlah wazan fa'ali li ghairi dhi nasab. Di situ disebutkan i'rabnya li ghairi jar majrur muta'alliq bi ij'al 'ala annahu maf'ul tsani, maf'ul kedua. Jadi jadikanlah fa'ali untuk selain, ya, dhi nasab, isim nisbah yang dijuddi dan diperbaharui. Jadikanlah wazan fa'ali sebagai bentuk jamak untuk isim selain, ya, isim nisbah yang diperbaharui. Kal kursiyyi tatba'il 'arab, seperti hanya kursi dijamakkan karasi. Dengan seperti itu maka engkau tatba'il 'arab, telah mengikuti kaidahnya orang Arab. Tatba' itu majzum sebagai jawab talab. Talabnya mana? Ij'al. Jadikanlah wazan fa'ali untuk isim selain nisbah yang diperbaharui. Kal kursi tatba'il 'arab, seperti kursi, maka engkau telah mengikuti orang Arab. Nanti akan ada penjelasannya. Ya. Atau kaidahnya adalah bahwasanya wazan fa'ali itu bisa dikiaskan pada setiap isim yang thulatsi. Ya. Ainul kalimahnya sukun. Kemudian akhirnya ya yang ditasydid. Ditasydid li ghairi an-nasab. Ya, untuk selain nasab. Kita baca saja di sini penjelasannya. min amsilati jam'il kasrah fa'ali, di antara contoh jam'il kasrah adalah wazan fa'ali. Wa huwa jam'un li kulli ismin thulatsin akhiruhu ya'un musyaddadatun ghairu mutajaddidatin lin nasab. Fa'ali adalah bentuk jamak untuk setiap isim yang thulatsi. Bentuk jamak untuk setiap isim yang thulatsi. Akhiruhu ya, akhirnya ya, yang ditasydid. Ghairu mutajaddidah lin nasab, tidak diperbaharui untuk nasab. Contoh kursiyun, karasi, barjiyun, baradi. Barji disebutkan di situ. Nabatun yushbihu al-qasab yaktubuna ala qashrihi atau ala qashrihi, tumbuhan yang menyerupai al-qasab, menyerupai bambu dan semisalnya, yang yaktubuna ala qashrihi, yang mereka menulis di atas kulitnya. Baradiyun, baradiyun, baradi. Wala yuqalu basriyun, basari. Tidak boleh dikatakan pada sini nisbah basriyun menjadi basari. Di sana ada penjelasan dari Al-Khubari rahimahullah tentang bahwasanya fa'ali adalah jamak untuk setiap isim thulatsi. Ya. Kata beliau, bi an la yakuna fihi nasab. Syaratnya tidak ada pada isim tersebut nisbah, penisbahan aslan sama sekali. Seperti kursi, tidak ada nisbah sama sekali di situ. Dengan adanya ya yang bertasydid di situ, tidak ada makna nisbah sama sekali. Nah, itu ya. Jadi yang dimaksud dengan li ghairi nasab judid adalah yang pertama, isim tersebut tidak mengandungi nisbah sama sekali dari asal peletakannya seperti kursi. Aw fihi nasabun ghairu mujaddad, atau padanya ada makna nasab cuma tidak diperbaharui. Ya, makna nisbahnya, penyandarannya. Bian sara mansian, di mana nasabnya yang itu asalnya ada dilupakan dalam penggunaan. Ya. Fal tahaqa bima la nasab fi, maka ia pun digabungkan dengan isim yang tidak ada makna nasabnya. Jadi yang kedua ini adalah isim yang asal peletakannya dengan untuk makna nasab, cuma dalam prakteknya berubah, hilang makna nisbahnya. Ya. Contoh mahri, mahri asalnya adalah al-ba'ir al-mansub ila mahrah. Ba'ir, unta-unta yang disandarkan kepada mahrah, satu kabilah di Yaman. Ya. Itu asalnya mahri, mansub. Ya, unta yang dinisbahkan, disandarkan kepada mahrah satu kabilah di Yaman. Kemudian, summa kathura, banyak digunakan kalimat ini, mahri ini. Fasal Osman, maka jadilah ia isim yang kosong dari makna nisbah. Fasal Isman lin Najib, kemudian jadilah ia nama dari setiap unta yang kuat, tangkas. Ya. Faijma' ala mahari, sehingga dia pun dijamakkan di atas wazan mahari. Mahari, fa'alil. Nah, itu. Jadi wajah al-fa'aliyah li ghairi dhi nasab juddida kal-gursiyi tabba'in Arab. Jadikanlah wazan fa'ali untuk selain isim yang nisbah, yang diperbaharui nisbahnya. Seperti kursi. Ya, maka dengan itu engkau telah mengikuti orang Arab dan sudah lewat penjelasannya. Ya. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya di situ ya-nya adalah nisbah, ya, dan di sana ya-nya bukan nisbah. Untuk kita mengetahui mana yang ya-nya itu ya nisbah dan mana yang ya-nya bukan nisbah adalah dengan salahiyatu hafzil ya al-musyaddadah. Bisa tidaknya dibuang ya yang bertasydidnya. Ya. Jadi kalau yang ya-nya adalah ya nisbah, maka ya-nya dibuang tidak merusak maknanya. Adapun kalau ya-nya bukan ya nisbah, dibuang ya-nya maka rusak maknanya. Ya. Tidak bisa dibuang kalau ya-nya bukan nisbah. Kalau ya nisbah, ya bisa dibuang ya-nya. Ya. Kursi tidak bisa dibuang ya-nya, rusak maknanya. Ya. Basri bisa dibuang ya-nya, Basrah dari Basrah. Hamshoya. Jadi ucapan beliau wajal fa'aliyya li ghairi dhi nasab juddid ini mencakup dua hal. Yang pertama, apa yang diletakkan isim tersebut di atas ya yang bertasydid seperti kursi. Dan yang kedua, isim yang asalnya untuk nisbah kemudian banyak digunakan, maka ia bergeser dari makna nisbah pada makna yang lain dan nisbahnya dilupakan, ditinggalkan. Ya Allahu a'lam. Cukup ya sampai di sini. Subhanallah wa bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.